pemimpin yang hanya mampu mengungkapkan jutaan perkataan tanpa sebuah tindakan, ia pemimpin yang palsu. Pemuka agama yang mengungkap kata-kata suci, tapi tiap tindakannya penuh dengan kiat-kiat dan siasat-siasat yang menyesatkan, ia sangat mengerikan. Tiap orang bisa jadi monster dalam kehidupan, karenanya hidup untuk diri sendiri. Alangkah indahnya hidup kalau semua orang mau berbagi diri. Hidupku adalah hidupku, itu betul. Tapi hidupku bukan hanya untukku, jangan lupakan. Harusnya hidupku, hidupmu adalah untuk berbagi. Sehingga dengan saling memberi, kita bangun bersama-sama kehidupan yang indah. Dengan saling berbagi, kita menciptakan kekuatan yang tak terkalahkan. Karena kita akan tersatukan, semakin memahami, semakin mengerti satu dengan yang lain. Karena berani berbagi diri. Mari duduk berdua dan berdiskusi. Katakan siapa aku, kukatakan siapa engkau. Mari kemudian kita berjabat tangan, kerja bersama. Kita berbagi apa yang kita miliki. Kita jadikan satu, membangun karya. Bukankah itu sangat luar biasa? Luar biasa dan sangat luar biasa hidup kita. Jika kita hidup bersama dengan berbagi diri, tak lagi hanya cinta diri. Pemimpin harus berani memimpin, tapi turun dan melayani orang yang dipimpin. Pemuka agama, silakan Anda berceramah, tapi tanpa mendarat dalam kehidupan nyata, ucapan Anda bukan apa-apa. Semua kita juga tak boleh hanya sekedar menganalisa, karena itu pun hanyalah sebuah kelakuan yang sungguh tidak menyenangkan. Tetapi kau, aku, kita bersama berbagi, melakukan karya dalam kehidupan nyata, sehingga sungguh-sungguh hidup kita memberikan pengharapan yang luar biasa. Harapan untuk menikmati hidup yang terbaik dari yang bernama manusia. Karena memang seharusnya lah manusia hidup berbagi. Karena manusia bukan hewan yang hidup saling memangsa. Pikirkanlah bersama saya, Bigman Sirait.